Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, seluruh manusia menginginkan kebaikan dan kemaslahatan bagi dirinya, bahkan mereka menginginkan kemaslahatan tersebut akan terus berlanjut abadi ada pada diri-diri mereka atau pada kelompok-kelompok mereka. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua manusia mendapatkan taufik hingga sampai pada kebaikan dan kemaslahatan yang abadi yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaih salatu wassalam telah menerangkan kepada manusia sebab-sebab, jalan-jalan yang seandainya ditempuh jalan dan sebab tersebut, maka manusia tersebut akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan yang abadi. Maka di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang memahami agama, maka hal ini alamat tanda bahwasanya orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan kebaikan padanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang tengah berusaha tafaqquh fid-din, mempelajari agama Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dipahami para salafus saleh, apakah terkait akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, maka berarti orang tersebut memiliki alamat tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Sebaliknya wahai kaum muslimin, orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mempelajari agama Islam, dijauhkan mempelajari akidah yang benar, dijauhkan dari mempelajari bagaimana tata cara ibadah wal muamalah, maka berarti orang tersebut sebagaimana kata para ulama, mafhum dari hadis yang kita bacakan tadi, menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak diinginkan kebaikan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ilmu syar'i, ilmu yang bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nur, cahaya yang mana pemiliknya akan mendapatkan cahaya sehingga dia bisa berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berjalan di dunia ini di atas jalan yang telah Allah tentukan. Ia akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian nur, cahaya dan kitab yang nyata yang menerangkan. Yahdi bihillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengannya, dengan ilmu tersebut, dengan ilmu yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan hidayah dengannya kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah menuju subulus salam, jalan keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengannya mereka-mereka yang Allah kehendaki dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah memberikan hidayah kepada mereka dengan ilmu tersebut, naam, kepada jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu syariat, ilmu tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nur, cahaya. Orang-orang yang tidak mendapatkannya, dia akan kegelapan. Dia akan merasakan kegelapan. Dia akan tidak mengetahui jalan mana yang harus dia tempuh di dunia ini. Ia akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan, senantiasa meminta tambahan kepada Allah kecuali meminta tambahan berupa ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus meminta ditambahkan, terus meminta ditambahkan dalam urusan dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau alaihi salatu wasallam untuk meminta kepada Allah agar senantiasa ditambahkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, yaitu ilmu syariah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sahih Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwasanya seorang yang bernama Nafi ibn Abdul Harith yang dijadikan pemimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an atas negeri Mekah untuk memimpin penduduk Mekah. Suatu saat berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an di daerah Usfa, maka Umar sang khalifah bertanya kepada Nafi bin Abdul Harith, "Siapakah man ista'malta ala ahli al-wadi?" Siapakah yang kau angkat menjadi pemimpin di, nah, untuk memimpin ahlu Mekah? Maka Nafi ibn Abdul Haris mengatakan, Ibn Abza yang beliau angkat untuk menggantikan kedudukannya memimpin kota Mekah adalah seorang yang bernama Ibn Abza. Qala, berkata Umar radhiyallahu anhu, man Ibn Abza, siapa Ibn Abza? Lalu dijawab oleh Nafi ibn Abdul Haris, maula min mawalina. Ibn Abza adalah maula, yaitu seorang yang dibebaskan, seorang budak yang dibebaskan dari orang-orang dari mawalina, dari yang dulunya dibebaskan dari budak-budak kami. Maka Umar radhiyallahu an bertanya, istakhlafta maula, apakah engkau istamalta al-aula al-maula, apakah engkau mengangkat seorang maula untuk memimpin penduduk Makkah? Lalu dijawab oleh Nafi ibn Abdul Harith, innahu alimun, innahu qari'un bi kitabillah wa alimun bil fara'id. Sesungguhnya Ibn Abza adalah seorang yang qari, seorang yang faqih tentang Al-Quran, dan dia berilmu tentang fara'id. Maka begitu mendengar ucapan atau jawaban dari Nafi ibn Abil Haris, maka Khalifah Ibn Abil radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat satu kaum, mengangkat beberapa kaum dengan sebab Al-Quran, karena sebab ilmu yang Allah berikan kepada mereka di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya Allah merendahkan beberapa kaum dengan sebab Al-Quran, sebab mereka meninggalkan Al-Quran, sebab mereka meninggalkan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan kejayaan, kecuali dengan kembali kepada ilmu syariat, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dialami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah dulu para sahabat adalah orang-orang yang mereka terjerumus dalam sekian banyak kemungkaran ketika masa-masa jahiliyah? Sebagian sahabat mereka dulu terjerumus dalam kejahiliahan, namun setelah mereka beriman, mereka mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersabar duduk bersimpuh di majlisnya Rasulullah, menimba ilmu kepada Rasulullah, kemudian bersemangat dalam mengamalkan dan dakwahkannya, Allah angkat derajat mereka menjadi sebaik-baik generasi. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, demikian pula kita saat ini. Siapapun, wahai kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, yang menginginkan kejayaan, yang menginginkan kemuliaan, yang menginginkan naam kemenangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali kembali kepada Al-Quran wasunnah, sesuai dengan yang dipahami para salafus salih. Oleh karena ini Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, lan yusliha aw akhira hadihil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu, illa bima saluha awwalihi awwaluha, aw kama qala Rasulullah, kama qala rahimahullah. Imam Malik mengatakan, lan yusliha akhira hadihil ummah, tidak akan memperbaiki keadaan akhir umat ini kecuali dengan perkara yang menjadi baik umat yang terdahulu. Maka kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, kewajiban kita saat ini untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika manusia meninggalkan ilmu, maka mereka akan ditimpakan kehinaan. Mereka akan ditimpa salah satu dari dua penyakit, atau mungkin keduanya. Mungkin penyakit syahwat, mungkin penyakit syubhat. Ini semua tidak lain di antara sebab besarnya adalah ketika mereka meninggalkan ilmu, meninggalkan ilmu syar'i. Mereka tidak mau untuk mempelajari agama Islam. Mereka sibuk dengan urusan-urusan duniawiyah, melupakan kewajiban mereka untuk mempelajari syariat, tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak. Maka ketika itu umat Islam akan mendapatkan kehinaan karena jauhnya dari ilmu. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Allah kisahkan bagaimana orang-orang yang mereka semata-mata menginginkan kehidupan dunia, meninggalkan ilmu syariat. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun ketika keluar kepada kaumnya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qala alladhina yuriduna alhayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Dan ketika Qarun keluar kepada kaumnya dengan mengenakan perhiasan-perhiasan kemewahannya, maka berkatalah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang semata-mata menginginkan kehidupan dunia, mereka mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, duhai sekiranya kami mendapatkan seperti yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladhu hadzin azim, sesungguhnya Qarun benar-benar memiliki bagian yang besar dari dunia. Ucapan orang-orang yang meninggalkan ilmu syariat, mereka semata-mata menginginkan kehidupan dunia. Mereka tertipu dengan penampilan zahir dari seorang yang durhaka kepada Allah, Qarun, yang tidaklah semakin bertambah hartanya melainkan semakin bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang diberikan ilmu, Allah sebutkan dalam kelanjutan ayatnya, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawaballahi khairun liman amana wa amila saliha wa ma yulaqaha illa sabirun. Dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka kalian, pahala dari Allah lebih baik, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidaklah akan mendapatkan hal itu kecuali orang-orang yang bersadar. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, para ulama menerangkan bahwasanya pelajaran yang diambil dari ayat ini, bahwa dengan sebab ilmu maka seseorang akan terselamatkan dari fitnatus syahwat. Dia tidak akan tertipu dengan gemerlafnya dunia. Seandainya mereka termasuk orang yang Allah berikan kemudahan dalam dunia, maka tidak akan menyebabkan mereka menjauhkan diri dari ibadah dan mempelajari ilmu syar'i. Demikian pula seandainya mereka diuji dengan kemiskinan, mereka tetap bersabar dan mereka tetap berjalan di atas ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan ilmu syariat, mereka sibuk dengan urusan dunia, terlupakan dari ilmu syariat, terlupakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mudah tertipu dengan gemerlafnya dunia. Maka kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, ilmu itu akan menjadi sebab seseorang terselamatkan dari tipu daya atau fitnatus syahwat. Demikian pula kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidu 'ilman yantazi'uhu minal 'ibad, intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad, walakin biqabdil 'ulama." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah mengambil ilmu dari dada-dada manusia dengan direnggutnya langsung dari dada-dada manusia, dihilangkan. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengambil ilmu, Allah mengangkat ilmu dari dunia ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai-sampai kata Rasulullah, ketika tidak tersisa seorang alim pun di dunia ini, ittakhadan nasu ru'usan juhala, maka mereka akan menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin. Fasu'ilu, maka orang-orang jahil yang dijadikan pemimpin tadi ditanya, fa'aftau bighari ilmin, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, maka lihatlah, dengan sebab tidak adanya ilmu, Allah angkat ilmu tersebut, maka akan menyebabkan manusia tersesat, menyimpang, karena sebab fatwa dari orang-orang jahil yang tidak memahami ilmu. Maka kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, seandainya kita merindukan, menginginkan kebaikan, kemakmuran, ketenteraman, kesejahteraan negeri kita, ataupun minimalnya di keluarga-keluarga kita, maka tidak ada jalan lain kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah selain kembali kepada ilmu, menyabarkan diri kita, meluangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama, ilmu Al-Quran wasunnah, dan yang dibangun di atasnya, apakah perkara akidah ataukah perkara ibadah ataukah perkara muamalah dan akhlak. Maka ketika itu kaum muslimin akan mendapatkan kemuliaan, baik bagi dirinya ataupun rakyatnya ataupun pemerintahannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka pertolongan, rahmat dan barokahnya. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik kepada kita untuk istiqamah di atas jalan ilmu, jalan yang dibimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihah. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى